tumbuh dari kalangan Yahudi. Onten torekoh naminipun kabbala, kitabipun saripatini Taurat naminipun Talmud. Mursyid-mursyidipun tersebar di seluruh dunia. Enten mursyidipun namine Ben Gurion, Iser Bi'er, Iser Harel, bangun negara Israel. Ono mursyidipun naminipun Inguswan, terakhir di Amerika, bubarno Amerika, saking wedine karo Inguswan, gara-gara parlemen Amerika digawakno waluh isine bledhek. Akhirnya kali pemerintah Amerika diangkat dadi ketua divisi perdukunan teng Amerika. Namine Star Wars dibuka tahun 76, tutup tahun 96. Tugasnya apa? Mindah barang tanpa demek. Teng Rusia enggokno teko ado. Sebab Inguswan adalah pengikut tarekatipun Balaam bin Ba'orok. Saniki pensiun teng mriko, damel sekolahan naminipun sekolahan sihir yang dikenal dengan Brotherhood of Snake yang menginspirasi film Harry Potter sama The Last of the Ring. Sampeyan gak ero sing kaya ngono ku. Mula aja petita-petiti mengurusan makam ribut donya wis tekan ndi-ndi. Wis meneng sik, turu alu kok ayo aja ribut. Wis engko tak dunungno perkarane. Dan tarekat tarekat niki menguasai dunia. Tarekat Kabbala, bahkan pengikut Kabbala sing terakhir niki sampean mesti sangat mengidolakan. Sopo pengikut Kabbala yang paling terkenal di akhir ini? Pemain sepak bola saking Argentina naminipun Lionel Messi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumil qiyamah. Gusta kang kawula ta'zimi kalau hormati niki alhamdulillah sampean ketekan Gus Huda. Misalnya ini pun narang, kiai nang gondrong ini pun narang. Iki, nah kula niku ketularan Gus Huda gondrong ini. Kula asline mboten gondrong kula. Rambut kula niku pendek, lah dugi mriki ketularan Gus Huda. Para pejabat pemerintah tingkat kecamatan, kabupaten, kelurahan, lan sedaya saking jajaran TNI Polri niki kadhasih rawuh kali-kalian iki. Kalau hormati Bapak Kepala Desa, rawuh Bapak Kepala Desa. Sing pundi? Lah sampe anak ndelik ngono. Ayo mriki ka mriki aja ning kono. Ayo kene rene. Wong sing duwe desa kok sopir kok ning ngisor iki piye? Kene. Aku ra ngaji nih sampean ra munggah kene. Munggah kene. Wis nang kene. Kene mriki ta. Ah. Aja isinan lurah kok isinan. Enggak. Loh. Ya le. Loh, ngoten dalung kok mriki kok. Nen. Mboten napa-napa wong rokok halal kok. Nggih, Pak Lurah. Loh. Nggih. Mriki Pak Lurah dikene tengah jenengan aja teng kono kok. Monggo. Monggo. Jenengan niki Pak Polo kok. Bon, niki aja didepno mic niki, cekake ruwuk-ruwuk niki. Kene Pak, boten-boten kene dipateni mawon nek pas ngadep rono. Dipateni ora iso menggo. Lah piye carane ora menggo? Ah, gak kruwuk-kruwuk. Niki pun AC niki. Nggih. Nggih. Niki sedaya hadirin wal hadirat ingkang minulya. Niki langkung-langkung pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama MWC Kayen. Kayen nggih. Niki enten. Sing pundi? Oh diwakili. Lho kok diwakili Pak Camat? Wong MWC NU. Nggih. Lah mriki. Mriki lah wong wakil NU ngene. Salah. Aja wedi-wedi sing teko iki Suriah wis to rene ya. Sing teko iki Suriah NU nang rene ya sampeyan. Niki mboten wong niki mboten Kiai Freeland niki Suriah niki sing teko dadi aman sampean. Niki mboten Kiai independen niki Kiai niki Suriah niki. Duwe SK kula niku dadi padha aja rame-rame. Nggih. Lah niki kita niki alhamdulillah nggih. Mbuh seneng, mbuh mboten. Niki jenenge anak putu niku goleki dalane para sesepuh mbuh seneng apa ora. Supaya mboten kepaten obor. Mbuh setuju apa ora. Mbuh sing goleki iki cah pinter, cah goblok. Ning niate niku pun apik, pengen apa? Pengen goleki dalane para sesepuh wong ing atase wong pati lho kok iso dadi Islam niku nak ya. Niku lak goleki to niki niate niki wis apik. Lah niat ngeten niki ayo didukung. Niate niku didukung. Niki niat apik. Bah pinter bah goblok pokoke nek wong dene niatan apik iku ya saya didongakno muga-muga bener ngoten mawon. Dene nek keliru ya didandani maneh ngono wae angel. Sebab napa? Islam niku ngulangi kaya ngoten niku. Islam niku ngulangi aja ngasi wong urip iki kepaten obor. Sebab dasare wong Islam niku diulangi sesuk wangsul malih dateng ngarsanipun Gusti Allah. Diulang mulih kowe iki sesuk ya. Innalillahi wa inna ilaihi. Mulih lah kok mulih napa? Sebab wong Islam niki diulangi. Nek wong Islam niku nameng mampir nek cara wong Jawa mampir ngombe ning dining donya. Wong asline menungso niku lak mboten wong kene to. Asline menungso niku penduduk langit mriko lho. Koncone iblis sampean niku nang kono. Koncone malaikat. Sing asli mriki niku ya wedhus niku asli mriki. Asli penduduk bumi niku wedhus, celeng, garangan, kadal, tekek niku asli mriki. Nek menungsa mboten. Menungsa niku didunke khusus kalih Allah saking langit medun mriki supaya dadi pemimpin ini ja'ilun fil ardi khalifah mimpin wedhus mimpin pitik mula menungso niku apa wae iso dipimpin ro lombok dipimpin dicampur karo tumbar campur karo weruh uwit ya dipimpin digraji dadekke kayu dadekke omah weruh suket ya dipimpin dipecah kulite dadi beras. Lah berhubung manuk emprit iki ora pemimpin weruh gabah ya ditotol dilek ngoten mawon. Lah iki maknane ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nang kene wis bar dadi pemimpin dikengken wangsul. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sing jare wong Jawa mulo urip aja lali sangkan paraning dumadi. Lemilo Nabi Adam karena membawa beban dan misi medun mriki tur sesuk mulih. Mulo Nabi Adam damel nek cara basa pengetahuane damel petunjuk guidance. Supaya sesuk anak putune iso mulih cek ra lali balik nang akhirat. Mila Nabi Adam niku begitu medun damel tenger membuat tanda teko watu. Watu ditumpuk kali Nabi Adam ning nggon medune niku. Terus tinggal lunga, jalan-jalan delok iki bumine kaya apa. Oh, balik meneh setahun pisan tengere tambahi watu meleh tata maneh. Sampai beratus-ratus tahun tenger niku dadi ageng, dadi watu ditata gedhe. Lah niku sing akhire dipun sebut kalian Allah, inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkatam mubarokah. Ya terus jarane Ka'bah iku, iku tenger, Kang. Tengere Nabi Adam. Bar duwe tenger niki terus Nabi Adam teringat pada kekasihnya. Lho aku nek kon dadi pemimpin ning kene terus aku ra iso manak nek ra ning bojo. Lho bojoku nang endi? Mila Nabi Adam setelah itu terus goleki Siti Hawa, anggerna napa teluk-teluk Hawa. Ah, Hawa. Wis nglontang lantung goleki Siti Hawa. Mungkin ya tekan pati barang pembian ning goleki. Wong urunge ning bakul kopi. Nek ana bakul kopi ngono ora perlu goleki ado-ado, ana warung ya nyantol karo bakule ngono. Lah biyen derenge ten napa-napa. Rabi karo dinosaurus ya ora cocok. Nah, iki goleki Siti Hawa, padosi. Mila Nabi Adam ning donya niku ujian pertamanya rindu pada kekasih. Kekasihnya sing iku dadi penyakite wong sak donya tekan dina iki. Kabeh anak putune Nabi Adam duwe penyakit sing larane ora umum jenenge lara kangen. Mula ning donya niki ra ana lara sak dhuwure lara kangen. Udunen suntikna waras. Untu lara diombeni kataplam waras. Nah nek kangen niku lho obate apa? Mangan ra enak, turu ra enak, ngising ra enak, weruh cagak kaya weruh rupane sing dikangeni. Enggak ada obatnya selain kekasih yang kita rindukan datang memeluk kita. No. Lha mila akhire Nabi Adam niku ya mung bengak-bengok Hawa. Oh, neng di sampean Dik, I love you. Lho kok iso baru tahun ke-200 nggih. Bengoke dibanterno Hawa. Ngerti-ngerti ana jawaban sayup-sayup. Mas Adam. Lho, ana suarane Hawa. Mas Adam, Hawa. Golek iso tengah dina kepanggih. Ternyata Siti Hawa ngeleset ning dhuwur gunung ngeten niki. Karo wis lemes Mas Adam. Hawa. Bareng weru Siti Hawa Nabi Adam melayu munggah gunung, Siti Hawa mudun cincing sarung. Lha ngono Nabi Adam iku Hawa aja mudun, eneng dhuwur kono taku sing munggah biar aku yang naik, jangan turun. Kenapa Mas? Aku rindu. Iya aku ngerti, tapi jangan turun. Kenapa? Karena engkau turun nek ngasih kon medun Hawa. Aja ngasih engko dicontoh anak putune dhewe. Ana wong wedok kok kuper wong lanang. Gak pantes. Tak aku sing munggah. Akhire Nabi Adam sing munggah melayu ngene iki sarukan ngene iki melayu. Amko amize julalo. Oh, ora. Yo. Saking kangene niku, akhire dirakut petuk celek langsung Teletubbies. Ora pawelukan. Tangisan rindu yang tertumpah selama 200 tahun menjadi kisah cinta pertama di muka bumi Akhire peristiwa niku cek anak putune ora lali ditengeri kali Gusti Allah dadekke tugu cinta pertama jenenge Jabal Rohmah. Watune isih ana deloken kae. Dadi cinta ya ditengeri, teko medun ditenger, tengeri. Mula kita ini karo Gusti Allah, Pak Tentara ke Perang Surabaya gawe tugu 10 November Jakarta Istiqlal gekke tugu. Mula kita ini boleh bikin tugu-tugu peringatan karena Allah ngulang ben menungso gak lali. Sampean isik rumah tangga anyar masih penuh cinta. Bikin tugu cinta wong loro, mangano bakso dulang-dulangan. Tapi tangan kiri jangan lupa gowo peso. Tangan kanan dulang, tangan peso apa? Ngukir nama berdua di mejanya tukang bakso. Nggo engko sak wayah-wayah mbok-mbok sampean iki ribut, Mas. Ojo ribut. Kenapa kita ribut, Mas? Cari putawa dewe iki pernah rukun bersama dalam keindahan. Bukti nanti ayo melayu golek nang mejane tukang bakso. Ono ning ngono. Begitu pasti parani, ya Allah mejane wis diganti. Nabi Adam kali Siti Hawa waktu pertama kali ribut mesti teko ning Jabal Rohmah. Niku, do akhire terus manak menungso niku nggih. Mosok barakutan petuk terus utek-utek kupil lah ya mboten ta nggih. Wis ngoten nika tapi wong ra ana wong ero dadi kate gedhek ra apa-apa. Wis glundung-glundung ning padang pasir ya aman mawon wong ra ana wong ero. Paling wedhus ya ora paham. Lah dari situ dari Jabal Rohmah lahir anak-anak Nabi ya. Adam terus nyebar teng pundi-pundi wong panganane entek ning kono. Saking gedhene Nabi Adam niku. Sekali mangan mbuh pirang kintal. Wong dhuwure suwidak dirok, sak dirok niku sak menten. Lek suwidak dirok begitu sekitar 50 meter lah. Wong 50 meter iku sak panganan pirang kintal niku kira-kira. Wong kadal lek gedene zamane sak mono jarane sak dinosaurus niku. Kira-kira sak kedhok iki sak panganan kira-kira. Wakhire tengru kok panganane entek. Saking gedhe-gedhene wong. Sampeyan gak usah mbayangno kathoke sak pira. Yo gedhe. Terus nyebar anak menungso niki terus nyebar di bumine Gusti Allah sing manggon ning Arab, isik riko, terus ana sing pindah Eropa, pindah Cina, pindah India, pindah Afrika, ana sing pindah mriki sing manggen teng Arab tetep ayu, tetep ganteng, tetep bangir-bangir sing pindah teng Arab. Nggih, turunanipun 12 mriki eneng sitok jenenge Gusuda ya tetep tetep kan ganteng wong panjenengane turunan kono. Nggih to, lah sing pindah Eropa berubah dadi rambuté abang gedhe dhuwur, kulité bintik-bintik kok putih kaya tekek. Sing pindah Afrika dadi gedhe dhuwur kaya sarukan. Sing pindah Afrika dadi ireng gosong kaya kopi goreng. Sing pindah Cina dadi tembem-tembem sipit. Nah sing pindah Indonesia dadi ngeten iki cilik-cilik pesek-pesek rembes. Lah niki sing dipun maknani kali Allah. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa lanang wedok Adam Hawa waj'alnakum syu'uban wa qabaila tak bikin berbangsa-bangsa bersuku-suku lita'arofu dan harus pengertian lah kene kebetulan kebagian bangsa Indonesia ya wis trimo pesek-pesek rembes-rembes ngeten iki trimo ora usah kepengin kaya wong londo ndase rasa dicet abang engko ndak dadi LKMD londo koming ndase. Lah niki yang namanya perasaan lo iki dibagi. Rasa kepengin kaya wong Arab. Wong Arab niku ciptaane kaya ngoten ayu kan? Ganteng. Sampeyan rasa irunge ditambali nganggo solikin, gitu. Kok solikin? Silikon nojo. Engko ndak mletot ngene. Sampai ono Pak Solikin ngaturunten nih. Dodiku. Wong Arab niku ya ayu ganteng, soale karo Allah digele teng panggonan sing panas, entang-entang bleduke akeh. tur banyune ra ana, mula nek digawe ayu ganteng niku senajan mboten adus tetep ayu tetep ganteng, lah nek digawe pesek-pesek ratus yo elek kok gurem. Sing teng Eropa digawe gede dhuwur rambuté abang karena di sana ada musim dingin. Kudu ngerti sampean. Musim dingin adalah sesuatu yang sangat mengerikan bagi manusia. Suhunya bisa sampai -41 derajat. Lah nek kira-kira digawe cilik-cilik ngeten iki ya katuken mati. Mulut digawe gede mengkeret. Wong Eropa niku lek musim dingin ora duwe iwak karena seluruh sungainya mengering. Makanya di musim panas ngawetno iwak jenenge sarden. Mulo sampean dadi wong Indonesia aja nyacak mangan sarden. Wong nyerok iwak ono nang kali ono, ora kecekel iwak kodhok-kodhok ya ono. No. Wong Eropa niku lek musim dingin ora duwe godhong karena rontok di musim gugur. Mula wong Eropa niku nek bulan Desember sing ora rontok niku mek cemara tok. Mula Natal niku nganggo godhong cemara. Ora sanesu karo godhong cemara sampean karena hanya itu yang tidak rontok di bulan Desember. Mula Natal e ngangge cemara. Lah Natal kok asli Indonesia iso godhong randu barang. Ngono terus. Wong Eropa niku nek musim dingin kulite berubah karena kehilangan ultraviolet ngita. Makane terus kulite bintik-bintik kaya tekek. Mula mlayu mriki terus dede udo simpakan tok. Niku mboten porno, niku dede sampe anake sing ngeres. Nggih, tiyang Afrika digawe ireng gosong sampean ora rasa cemburu. Allah gawe wong Afrika ireng gosong sebab Afrika dititipi singa. Nek digawe putih diuber singa kemlayu nendi ketok wong putih. Tapi nek digawe ireng ngono mak tlesep ngono wis ora ketok. Iku Afrika niki maknane lita mengerti ya. Lah nek Cina kok digawe sipit tembem sebab nopo? Nek musim dingin salju turun serengenge ketok. Sebab serengenge ketok salju turun putih kabeh matane ulap ngoten lho matane kriyip-kriyip ngene silau. Lah wong mriki digawe cilik-cilik rembes-rembes Allah ngerti sing cilik-cilik pesek-pesek ditempatkan di buminya yang paling baik di dunia namanya Indonesia. Ngerti kele ngene sampean. Wong Arab pengin nandur ruwet ne royokan banyu. Mriki nandur kates ra usah niat anggar mangan kates isine dilek isingno ning galengan tukul kates. Mula kata kates ra sengaja. Mula ana istilahe kates luwak sing nandur luwak. Ana jenengane kopi sing nandur luwak. Lho niku mula sampeyan aja gumung. Mula ana iwakku kucing sebab sing gondol iwakku kucing lho niki lho. Ini yang terbaik di muka bumi. Ora ana negeri kaya Indonesia, ora ana. Kula niki penjelajah dunia kula wis kloyo ora tekan ndi-ndi. Meneh kok karaban. Kula negeri yang paling dingin di suhu -41 wis tau tak parani jenengene Siberia. Negeri paling panas jenengane Kandahar wis tau tak parani suhunya 50 lebih. Negeri paling lembab jenengane Venezuela wis tau tak parani. Negeri dengan nyamuk jutaan tak parani jenengane Afrika di Tanzania. Negeri 1000 buaya wis tak parani kabeh. Endi sing rung tak parani? Mula kula niku tak pikir arep ndelok apa ning keraban ning duan ni. Sunda Luhur. Akhirnya tak parah nih timbangannya ngeroweng aja, tidak ribut aja pekoro makamnya gelut aja yang rukun parah nih loh barangnya begitu anak menungso nih ku hilang kan ya hilang kabeh gelut mau nih ku waduh karena kehilangan apa rupa salin panganan salin budaya berbeda tawur. Setelah tawur neng dindi baru kroso. Lu kenapa kita ribut? Bukankah kita cucunya Nabi Adam? Wong awak dhewe iki padha anak putune Nabi Adam, ngopo ribut? Sing siji takok. Lho nek kabeh ngaku anak putune Nabi Adam, iya. Saiki aku takok, omahe Nabi Adam biyen neng ndi? Ya bongko wis gak ono sing iso jawab. Ayo omahe Mbah Adam neng ndi? Omahe Mbah Hawa neng ndi? Tola tole plonga, plonga wis gak ono sing ngero. Alah kok padha-padha gak ero ngaku anak turune Nabi Adam gombal lo gak ero. Gelut ae terus meneh gelut. Waduh meneh ra ono entae. Akhire terus ono wong, ya. Iki ora bakal mandek nek ora tak ndek. Nek aku ora nemokno tilase Nabi Adam mesti gelut iki ra neng lerene. Mila akhire ono wong nekat jenenge Ibrahim gawa anake cilik gawa bojone sing paling ireng namine Siti Hajar. Jak golek itilase Nabi Adam mlaku berhari-hari berbulan-bulan niki koyok ninja Hattori naik turun lembah. Nih Pak, napa lagune apa? Naik turun lembah naik ninja Hattori iki lho. Naik turun lembah gawa anak cilik kali bojone. Wah, akhirnya dituntun karo Allah, diarahkan kemana? Teng petilasane Nabi Adam bareng ditutukke kono. Ya Allah, petilasane wis runtuh, ajur mumur, watu ting gelundung kocar kacir. Akhirnya begitu wis ora petilasane niki, napa sing dilakukan pertama kali Nabi Ibrahim? Langsung sujud teng mriku, langsung donga. Dungane Nabi Ibrahim napa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, pun pedhola. Wis pun niki baitikal muharram. Wis tak titipno anakku ning panggonan tangentang sing rene ngopo-opo pun monggo mangurus. Muga-muga atine bajek gelem salat, muga-muga disenengi wong lan muga-muga entuk rezeki woh-wohan supaya syukur. Akhirnya terus dibangun ditoto malih kali Nabi Ibrahim toto tekno direwangi Nabi Ismail sing isih celulu-celulu cilik niki, Pak. Angkat watu, Pak. Tapi berhubung biyen niku wonge gede-gede, watu ya dientengno wae ndak diangkati, Kak, ya. Ya. Lha niku bareng wis diangkati Siti Hajar golek, Pak. Banyu mloya mlayu, mloya mlayu. Akhire wong sak donya niku kaget. Mosok petilasane Nabi Adam dipethukno meneh. Heeh, yakin, sumpah ya. Akhire wong India sing rumangsa tau kanggonan Nabi Adam mlayu golek imak. Maka bareng ngene, ya Allah, alhamdulillah. Petuk aku teh tilase Mbah Buyutku Adam balik neng India. Akhire bangun sing padha kaya teng tanah Makkah, watu kotak Ka'bah dibangun ulang teng India, diduplikasi gawe watu kotak tengahe bolong sing bunder jenenge Setupa. Ayo. Jabal Rohmah dibangun teng mriko jenenge Linggayoni. Banyu Zamzam dibangun teng mriko jenengane Banyu Ganggayamu. Ya Muna, perjalanan suci ditutno podo-podo nganggo kain selimpang. Mriki warnane putih, mriko warnane kuning. Nek rampung perjalanan suci podo rambute, mriki tahalul, mriko digondul. No. Nek wis bar ngono niku, bareng wis bar petuk ngoten niku terus akhire napa? Sujud ya bathuke ireng loro nek mriko wolu. Akhirnya terdiri yang nyembelih korban hari raya Gadri. Akhirnya sak donya terkenal Nabi Ibrahim menemukan jejak tilase menungso kawitan. Mula teng mriko Nabi Ibrahim dikenal jeneng Brahma. Ono sing arani Abraham, ono sing arani Ibrahim. Tiang Cina saking senengi petilasan petuk duwe cerita versi Cina. Nopo Tong Samcong melakukan perjalanan ke barat mencari kitab suci Dewa Brahma. Kancani Sun Gokong kali Cupat Kai. Ini versi Cina, kabeh duwe versinya masing-masing. Akhire petilasane Nabi Adam kepethuk menjadi sebuah kampung baru ketekanan suku Jurhum, kita teko rono. Lah begitu niki mampur, ternyata nopo ada persoalan. Ternyata tinggalan niki, tinggalane Nabi Ibrahim kali Siti Hajar. Sementara Nabi Ibrahim duwe bojo siji maneh, namine Siti Sarah. Siti Sarah duwe anak Nabi Ishak. Lah wong jaman semono luwe seneng melu Nabi Ishak. Soale Siti Sarah niku anak raja, Siti Hajar niku babu TKI carane ngoten. Tidak bergengsi akhirnya melu Nabi Ishak. Doan Nabi Ismail pengikutnya ndak banyak sing kata melu Nabi Ishak. Bareng melu Nabi Ishak, Nabi Ishak duwe anak naminipun Yakub. Yakub niku jeneng liyane Israel. Duwe anak rolas dikenal kanthi jeneng Bani Israel. Lahir nabi-nabi hebat saking Bani Israel. Diikuti wong sak donya menjadi kiblat, menjadi nopo? Trendsetter nek cara wong saiki. Jadi idola. Lahir Nabi Musa duwe Taurat, hebat ditutmo wong sak donya, tangan mlebu sak metu listrik, mungsuh dikaplok mati, uncalno tongkate dadi naga, tongkat gepukno dadi jalan tol. Sopo sing ora wedi tur melu? Melu kabeh akhire pengikutnya. Kei kitab namine Taurat. Duwe agama namine Yahudi. Bahkan sampai saat niki pengikuti dereng ilang teko donya, masih sebagian besar teng Timur Tengah dan Eropa penderek Yahudi. Torekoh-torekoh besar tumbuh dari kalangan Yahudi. Onten torekoh namini pun Kabbala. Kitabipun saripatine Taurat namini pun Talmud. Mursyid-mursyidipun tersebar di seluruh dunia. Enten mursyidipun namini Ben Gurion, Iser Fir, Iser Harel, bangun negara Israel. Ono mursyidipun namini pun Inguswan, terakhir di Amerika, bubarno Amerika, saking pedine karo Inguswan, gara-gara parlemen Amerika digawakno waluh isine bledhek. Akhirnya kali pemerintah Amerika diangkat dadi ketua divisi perdukunan teng Amerika. Namini Star Wars dibuka tahun 76, tutup tahun 96. Tugasnya apa? Mindah barang tanpa demek. Tank Rusia enggokno teko ado. Sebab Inguswan adalah pengikut tarekatipun Balaam bin Baorok. Saat ini pensiun teng mereka. Damel sekolahan namini pun sekolahan sihir yang dikenal dengan Brotherhood of Snake yang menginspirasi film Harry Potter sama The Last of the Ring. Sampeyan gak ero sing kaya ngono ku. Mula aja petita-petiti mengurusan makam ribut donya wis tekan ndi-ndi. Wis meneng sik, turu lungo-lungo ayo ribut. Wis engko tak dunungno perkarane. Dan tarekat tarekat niki menguasai dunia. Tarekat Kabbala, bahkan pengikut Kabbala yang sing terakhir niki, sampeyan mesti sangat mengidolakan. Sopo pengikut Kabbala yang paling terkenal di akhir ini? Pemain sepak bola saking Argentina namini pun Lionel Messi. Ya sampean kenal. Banyak artis-artis Hollywood mengikuti torekoh mereka dan kita belum pernah dengar mereka mengikuti torekoh torone wong Indo. Nih siapa paling sing ditutno sakniki sing kathah niku torekohipun Naksobandiae ngenipun nika. Syekh Nizam nggih. Syekh Hisham Kabbani niku sing kathah ditutno. Niku teng Amerika mriko. Sing nang kene urung ana sing melu, wong sing wong kene dhewe wekah melu. Nang senengane sik golek kodhok. Bani Israel melahirkan nabi besar malih naminipun Daud dengan kitab Zabur. Begitu duwe Zabur, Nabi Daud menguasai dunia. Tangan mlebu lemah, metu besi. Kita duwe anak naminipun Sulaiman menguasai dunia. Iso omong karo manuk, iso omong karo semut, bahkan entut iso dijaomong. Mulane ana Nabi Sulaiman ra perlu ribut sapa sing entut ora, entute diceluk. Tut mrene yo, kowe entute sapa? Muafik, ngono rampung. Dari itu, torekohipun sampai sekarang menyebar di seluruh dunia. Dikenal dengan torekoh kluk-kluklan dan torekoh kesatria Templar. Menguasai seluruh jaringan pertambangan mineral dunia. perusahaan-perusahaan pertambangan dunia sing duwe niku tarekahipun Nabi Sulaiman ingkang nami tarekah kluk-kluk lan kalian kesatria Templar. Sampeyan seraro, sampeyan tuku minyak mundak 600 ngamuk. Dari Bani Israil Nabi Sulaiman bangun kutha ageng naminipun napa? Naminipun Baitul Muqaddas sing saiki dikenal Baitul Maqdis. Sing sakniki digedhuk kalian napa? Masjidil Aqsa digedhuk kalian tiang Israil. Kenapa digali? Ono sing ribut mencari apa endak? Orang Israel pengen mengembalikan Masjidil Aqsa kembali pada seperti semula, sebab zaman Nebukadnezar Masjidil Aqsa diuruk setinggi 30 meter, maka sekarang digali lagi untuk mengembalikan lantai yang paling bawah. Cuman wong kono ceritane iki penghancuran masjid. Lha iki lho wong koplak ya ngene iki. Lho sing urung tau tekan kono. Lho akhire saiki ribut ngono. Mula wong Yahudi Nasrani kuat sekelan Taurat. Sekelan Taurat iso sakanane iso. Lah sing kene malah mundur wong senengane ribut ae. Sing kono wis mikir perang bintang, kene masih ribut babakan katok cingkrang. Sing kono perang nuklir kene malah ngombe uyuhe unta lho ya coba. Tak mundur ngono lho. Terus lahir Nabi Isa naminipun nggih. Kitab Injil punya pengikut jutaan di seluruh dunia. Punya pusat peradaban jenenganipun Vatikan, pemimpin tertinggi naminipun Paus, punya sistem kerajaan dunia naminipun Kardinal, masuk ke Indonesia naminipun Romo, punya tempat ibadah jenenge gereja. Lho akhire zaman semono niki terus tiang-tiang niki mengsle sak geleme. Akhire Allah balikno malih teng petilasan pertama. Dibalikno malih teng Ka'bah wis ora ning Baitul Maqdis, ngutus Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad diutus mengembalikan petilasan awal, Nabi Muhammad ditakoni kali Yahudi, kali Nasrani, "Kok kowe ngerti penerus Nabi Ibrahim? Tandamu apa? Nek kamu mengatakan kamu penerus Nabi Ibrahim, tengermu apa? Tinggalane Mbah Ibrahim sing kok cekel sing ngendi? Ya Ka'bah. Leng kowe ngerti Ka'bah iki Nabi Ibrahim le bangun pertama iku dari sudut mana? Peletakan batu. Nah Siti Hajar mbiyen ning ndi? Mbahmu Hajar le napa? Le golek banyu ning ndi? Ya gak ero. Nek gak ero jaga kan lambe kowe ya Muhammad." Jare wong Yahudi Nasrani sing kekeh dengan petilasan Baitul Maqdis. Mbah Ibrahim waktu mbalang setan ning ndi? Mbahmu arep dibeleh iku dibalangi setan ning ndi? Nabi Muhammad aku gak ero. Akhire Nabi Muhammad curhat teng Gusti Allah, "Ya Allah, niki Yahudi Nasrani mboten trimo, lah kula ya ora weruh tenan ya Allah. Iki kudu piye kula le jawab? Nek critane nabi-nabi biyen kula ditakoni pun jenengan jelasaken, sakniki takok bab petilasan niki kula kudu pripun?" Wis kene kene munggah ning langit. Mula ana Isra Mi'raj, tak petokno karo mbahmu dhewe. Akhire dipethokno Nabi Ibrahim. Begitu petok Nabi Ibrahim, takok mbah, jenengan peletakan batu pertama mbiyen teng pundi mbah? Ha ning kono iku le, teng rono sesuk ya iku jenenge makom Ibrahim. Lah Mbah Ma'il ning ndi mbah? Mbahmu Ma'il sebelah kono kae. Engko lek medhun teng rono jenengane Khidir Ismail. Lah Mbah Hajar teng pundi mbah? Nek mbahmu Hajar pentol kono karo pentol kono ki lho, engko nek medhun teng rono ya kae Sofa Marwah. Nek balangi setan ning pundi mbah? Siji loro telu engko nek medhun teng rono nang tili ana cek ra lali ya. Begitu ngono nah nek Ka'bah niku asline ngene sinten Mbah dudu tekku iku teke Mbahmu Adam, mumpung wonge ning kono nang takok dhewe. Akhire takok Mbah Adam, Ka'bah niku nopo iku kawitan aku medhun kuwatir ora iso muleh, tak tengeri terus akhire disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatam mubarakah. Lah nek Jabal Rahmah niku nopo Mbah? Ah takok ae. Iku menutuku I love you ku karo Mbahmu Hawa. Pokoknya sesuk muduna ya nang tengerono kabeh, nang tili ana, napak tilaso, ziarah ana kabeh, diwajibke ibadah haji. Akhire begitu medhun takoni endi mbah mulai peletakan. Ha ning kene iki mbiyen. Iki petilasane makam Ibrahim. Oh iya bener. Lah Mbah Ma'il mundi? Nang kene iki jenenge Khidir Ismail. Mbahmu kan ana karo kalau pentol kono lho Kang, ngene kok ewo kabeh ya. Saiki begitu ditapak tilasi Nabi Muhammad, Yahudi Nasrani asem. Iya, dhewe jeneng penerusé Nabi Ibrahim. Lah, awak dhewe gak ero nek ora dituduhno Nabi Muhammad. Mula akhirnya senajan rukun wajib haji niku mboten enten teng Madinah, awak dhewe kudu ziarah teng Madinah sebab sing dadi wasilah awak dhewe karo Nabi Ibrahim niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi Muhammad weruh petilasane niki asal usul niki Nabi Ibrahim sing bangun Ka'bah niki sing mbubak Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad mboten tau lali bendino kama sallallahu ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Terus bentahun pisan tinggalane Nabi Ibrahim iki diumbah kali Kanjeng Nabi antara 10 sampai 15 Muharram. Ka'bah niki digenti kudunge diumbah diresi kabeh. Lah niku sing dicontoh kali mbahe dhewe. Ditinggali kampung ya ora lali ndongakno sing mbubak kampung. Wong tinggali kampung ya sing diumbah kampunge jenenge bersih desa. Sing ketinggalan keris ya ngumbah keris. Sing ketinggalan akik ya ngumbah akik. Lah sing gak ketinggalan apa-apa ben ketinggalan awak tok ya adus setahun pisan. Mula ulan suro ana sing ulan adus. Nah niki lho tok teng riku lah. Terus akhirnya Islam niku dugi saking ngriku pun dadi dibeto kali Sayyidina Ali medal ke Arab, tindak pundi? Tindak Persia. Teng Persia kepethuk agama Majusi, ora Islam. Kepethuk agama Majusi rajanipun naminipun Rustum. Sayyidina Ali ngejak besanan kali Raja Rustum, akhirnya anake Raja Rustum sing wedok dipun matapa dipun jodohaken kalian sinten? Dipun jodohaken kalian Sayyidina Husain. Lahir sinten? Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Lah sebab raja Persia mlebu Islam sing sak derenge niku nyembah geni, tapi genine digele bangunan dhuwur namine Manara. Akhirnya begitu melu Islam genine ilang, manarone digele ngarep Mas masjid. Akhirnya masjidnya wong Persia duwe bangunan namine Manara. Angger wong delok Manara kok apik, maka kabeh pengin gawe Manara. Tekan pati jenenge menara. Denungke saya ya. Sayyid Ali Zainal Abidin duwe anak namine Sayyid Muhammad Baqir. Sayyid Muhammad Baqir duwe anak namine pun Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq duwe anak namine Sayyid Ali Uraidi Tambato. Duwe anak namine pun Sayyid Ubaidi Sayyid Muhammad. Di anak Sayyid Ubaidillah, di anak Sayyid Aisan Naqib, di anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Dipindah Tambato hijrah metu sebab tengri kok diuper-uper kali dinasti Umayyah kali Abbas Siyah Melayu medal. Dua anak namanipun Sayyid Alwi, di anak Sayyid Muhammad, di anak Sayyid Alwi, di anak Sayyid Ali Khalik Qasam, di anak Sayyid Alas, di anak Sayyid Ahmad Shaqib Mirbat, di anak Sayyid Alawi Amil Faqih, di anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia. Nggih, sampai Mongolia Sayyid Abdul Malik niki. Niki lan dua anak namanipun Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa, dua anak Sayyid Muhammad sampai Pase, dua anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sampai Tanah Jawa. Wong Jawa nyebuti Syekh Jumadil Kubra sebab ilate hono coro ko diulang alhamdu metune alkamdu ya hayu ya qayyum ya kayuku ya ka umu no. Niku lah saya cuma tilku bro, dua anak tengjak dua untung Jawa Tengah ngeri ko, dua murid nami ini pun Samsudin dikengken pindah Jawa Barat, namel pesantren Kuro teng Kerawang, di murid Datuk Kahfi pindah Amparan Jati Cirebon, di murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sing Islam no Pajajaran. Lah tengriku saya cuma tilku bro, dua anak nami ini pun Ibrahim kali Ishak. Ishak niku pindah teng Gresik, duwe anak Raden Paku Sunan Giri, putranipun ingkang nami Ibrahim saking Mbah Dinten Mbah Jumadil Kubro, Mbah Ibrahim duwe putra naminipun Raden Rohmat Sunan Ampel pindah Surabaya lah, teng Surabaya ngriko duwe murid nam, duwe anak namine pun Mbah Mbo, Mbah Bonang. Mbah Bonang duwe murid Kanjeng Sunan Kali Joko, Kanjeng Sunan Kali Joko duwe murid namine pun Sunan Geseng. Sunan Kali Joko Sunan Geseng keluyuran tekan mriki duwe murid namine pun sinten? Ki Penjawi, penguasa Padi. Duwe murid Syekh Jangkung dikenal kanthi jeneng sinten? Sari Sariden. Lho ora ngopo sampean? Iki sedaya, dadi nek mulo sampean aja gumun. Lah ketika wekdal Islam dugi mriki, mriki niki Hindu. Hindu niku agama rumit, agama mboten gampang. Tiang Hindu niku nek sing paling sae, nek pun ajeng wangsul teng alam kelanggengan, kudu ngilangin donyane, hilangkan keduniaannya. Mula tiang Hindu niku nglakoni lakon namine Upanishad. Upanishad niku menghilangkan jati diri supaya gak ketok keduniaannya, bar dadi bupati, berubah dadi bakul dawet, ngoten niku. Nek niku saged dan tetep bertahan, tetep apik senajan gambare pun salin, nglakoni naminipun kabumian. Kabumian nglakoni urip kaya wateke bumi. Lah bumi niku tambah didak-idak, tambah subur, tambah dipacul tukulane, tambah apik. Semakin dihinakan oleh manusia, semakin atine manteng dateng sang pangeran. Nek wis niku saged nglakoni namine upawa, upawasa. Upawasa niku wis mandek, ora mangan, ora ngombe, ora temuk bojo, mangke terus awake mimpes cilik-cilik, lap ilang namine murca. Mula Islam teko gawa Syahrul Siam, kok ora mangan, ora ngombe, ora temuk bojo, kok kaya upawasa. Mula wong Islam diarani nek Syahrul Siam mulan puasa, akhire murca lap ilang. Lho, mula wektu Islam dugi mriki kok simbole gede-gede. Emoh. Soale wong Hindu karo simbol-simbol keagamaan niku ora seneng nek wis manjing, tambah manjing tambah ora ketok. Nek isih ketok simbole berarti agama urung manjing, isih neng lam, neng lambe, isih neng klambi. Tapi nek wis manjing ora ketok klambine, ora ketok lambe, lambene. Lah ngoten niku teng Baghdad niku nggih enten. Torekoh, torekoh awal sing teng riko wau wow, niku terus simbole gede-gede. Upel-upele gede, cobae gede. Mula akhire teng Baghdad enten torekoh sing ngulangi menungso marek nang Allah, nyerak nang Allah ning aja nganggo simbol. Nampenipun torekoh maulama tiyah utawa malma tiyah. Sing ngedekaken naminipun Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah, salah satu pengikutipun ingkang dikenal kanthi jeneng sinten niku, Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Niki pengikut riyadhoe niku ora umum. Ben atine anteng, ora ngetokke simbol. Ben atine manteng ning Allah. Niku latihane napa? Turu masjid ning ora sembayang. Niku tiyang Malmatiyah. Sampai engko dilokno wong sak kampung, kuat ora atine dielek-elek wong sak kampung. Ele, aja rame-rame ning ngarep. Tak guak kursimu engko. Wis lungo ning ngandrang, aja rame-rame. Ya. Tiyang Malmatiyah niku senengane turu masjid tapi ora sembahyang. Sampai engko dilokno wong. Nek wis dilok-lokno wong atine tahan ora. Sebab sembahyange ngenteni raene ngu wong. Nek wis raene ngu wong sembahyang Allahu Akbar. Lah nek saiki awak dhewe sekali dilokno wong langsung duduhno Allahu Akbar. Niku mboten iso niku, niku Maulama Tiyah mboten dadi niku. Tarekoh Maulama Tiyah niku. Nah niku. Nek sembahyang ora seneng awal waktu, senengane akhir waktu. Waktu sebab nopo kuatir ati nengko nek wis bar salat kotong seko Gusti Allah. Mula Allahu Akbar langsung deng asar. Oh niki, oh berarti atine selamat zuhur eling Allah. Mangke salat asar ngenteni meh deng karo magrib, dadi atine ora tau sepi. Tiang Maulama Tiyadi niku mula lah tiang Maulama Tiyadi ku duwe saking cerake teng Allah ra ono liya. Mula wong maula matian iku duwe ilmu namine maul hayat, air kehidupan. Lah mula wong-wong sing duwe ilmu air kehidupan niku ngerti mangke banyune entek niku kapan? Matine roh, ngono matine kapan niku roh? Mula tiyang Jawa sing rumiyin kathah sing roh, sok matiku tanggal semene, kathah sing biyen sing roh. Wong saiki wis ra gaduh akale sebab torekoe toreko sing anyar niki, sing lawas roh. Mula wong biyen niku kathah mati urip meneh minggat maneh. Dikira wis mati urip meneh minggat maneh. Mula aja gumun sebab Jawa niku ketekan ulama maulama mati ya. Mula teng Jawa niku kathah wong kuburane ya. Akeh. Niku tiyang maulama mati ya. Nggih, engko nek mati ben ora dieling-eling meneh. Jare anu kandha murid le aku iso nek mati ya. Kuburan tapi liang lahate loro. Liang lahate loro sing ngisor batangku sing dhuwur tandurana batang ceh. Celeng tadi nek sawaya-waya dibongkar uang iku cek ndelok oh ternyata uang wingi kae meng nek mati dadi batang ceh. Celeng lho ngono niku tarekoh maulah mati ya ora kuat nek wong saiki. Nek wong saiki terus kliru titik langsung dudono. Wah iku bocah kurang ajar sesuk. Allah ngarep dhewe. Nek tiyang maulah mati ya mboten semakin dilono uang semakin tenang atine sebab ibadah ora ana nggo wong li wong liya. Lah sak sampune tarekoh niki teko tarekoh kedua naminipun tarekoh akmaliyah. Tarekoh akmaliyah sing ngetekake naminipun Ibnu Arabi penulis kitab Fususul Hikam kali Futuhatul Makkiyah. Niki riyadhoe nyang-nyangan karo Gusti Allah, nyang-nyangan riyadhoe. Dadi karo Gusti Allah niku ora kok arep-arep dinyang, dinyangi tenan, diuji tenan. Contonipun Saridin waktu derek Sunan Kudus dikongkon syahadat moh ayo syahadat din moh syahadat ayo moh liane wis moco syahadat cari din moh si cangkung niku akhirnya begitu ayo din syahadat melayu deh dik mana kelopo begitu teng dua ruwet kelopo asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah ndase didisik no tiba ke cuus perok ngatanya bunuh diri ternyata. Ternyata napa mati Saridin. Ternyata mboten tangi tengel-tengel. Lho kowe dikongkon syahadat kok ngono, Din? Lha nggih. Wong jare Gusti Allah iku kuwasa ya kudu tak cacak sik. Nek mboten tak buktekno ngene kula ya ora patek ngandel nek Gusti Allah iki kuwasa. Ha nek wis ngene iki ya nyata Gusti Allah ngandel aku nek Gusti Allah ana. Sampean wani. Ya ora wani wong kelas e awak dhewe kelas kemplu ya. Iki tarekoh akmaliyah. Sunan Kalijaga niku akmaliyah. Nggih. Mula wiritane ning kali sing banjir begitu ning ngriku 3 taun la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Wakhir banjire teko. Begitu banjir teko, yakin endi? Sampean karo banyu sing ngintirke wong utawa la haula. Nek kira-kira la haula sumingkir banjir, banjir sumingkir. Nek kira kok nek gek kentir nang mlayu wa. Riku akmalia. Sunan Geseng dikokon wiritan teng hutan yang kebakar. 3 tahun jatene kobong wiritan teng riku. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Begitu jatene kobong karek nyang-nyangan kuat endi ya hayu ya qayyum utawa geni sing ngobong nek kira-kira ya hayu ya qayyum geni ora ngobong aku sumingkir lah nek kok kobong gek kobong nang mlayu wa sampean pengen latihan tareka akmaliyah saged wong ana ril sepure kok wiritan teng sanding ril sepur monggo 3 tahun mriku. La haula wala quwata illa billah la haula wala haula wala quwata illa billah. Begitu tahun ketiga ana sepur liwat ngateng la haula wala quwata illa billah la haula ngono nek yakin tenan nek sepur nek karo la haula sepur bakar mandeg lah nek gegek ketabrak nang mlayu wa ngremek sampean lho mula wong Jawa niku duwe akmalia niku geni niku ora bakal kobong mula ana mlaku dhuwur geni. Elah besi sak pira kuatmu kekuatan ya hayu ya qayyum bacok ya ting ngono. Mula wong topo-topo ning kon singa, haul begitu singone teko, la haula wala quwata illa billah, singone mlayu. Lah gegek dibathok ngono yang mlayu wa. Niku tareka akmalia itu tidak ada di sini. Nggih ta? Niku lho. Lah mila kita panjenengan mesti baru setelah itu ketekan tareka sing luwih entheng dijania sabar ya niku mengolah ba batin mengolah kene ora kok lengkap iqtiqadum bil qalb qaulum bil lisan af'alum bil arkan musyahadae ora kuat wong saiki. Lha mula wong saiki kadang nek ndelok sejarah zaman semonten mesti bingung. Lha apa malih teng Pati? Pati iki mengalami konflik bolak-balik. Zaman perang kali Pajang, wong Pati melok Jipang. Begitu Pajange menang, ora wani ngaku Jipang. Apa sing mambu Jipang, buwaki kabeh kuburan diilangi kabeh. Begitu zaman Diponegoro, pengikut Diponegoro ora ana sing wani ngaku pengikut Diponegoro. Padahal Diponegoro niku pasukane nek ajeng perang niku ngumpul ning gurune dhewe. Dewi begitu kalah wedi diuber londo kuburane peteke dijabuti kabeh karo londo digawa teng Leiden mriko. Mula kathah makam-makam wali sing teng Jawa niku ilang gara-gara londo ngerti rapat-rapat iku ning kuburane gurune. Mula kuburane gurune dipubrai kali londo. Mula kelangan kathah kita niku. Kelangan kata, makame wali songo niku peteke kata sing mau ilang ya, semono. Gawa londo. Soale mbiyen nek pertemuan mesti ning makam makam para santri. Lah niku suwidak limo wong Pati kalang kabut. Waktu PKI kuat ngaku santri wedi. Begitu waktu santri menang ngaku PKI yo wae. Ilang kabeh. Mula wong Jawa niku takoni buyutmu sapa? Mbah ngono wis ora ngerti. Sebab napa pernah mengalami masa-masa di mana ngaku turune sapa wedi? Ngaku turune iki bangka mula wong Jawa bapakmu iki, mbahmu iki, buyutmu mbah. Nah, canggahmu sapa? Lah ya ora weruh. Warengmu sapa? Ora weruh. Dekudekmu sapa? Ora weruh. Gantung siwurmu sapa? Ora weruh. Niku gantung suwurmu sapa? Ora weruh. Tarangan bodolmu sapa? Ora weruh. Getepok posokmu sapa? Ora weruh. Karena pengalaman perang yang selalu bergantikan ganti. Zaman Syekh Siti Jenar waktu niku meriki sedaya pengikuti Syekh Siti Jenar sebab Pangeran Adipati Udara niku manggen teng Pati. Begitu Syekh Siti Jenar disingkirno kali Demak ra ono sing wong ngaku pengikuti Syekh Siti Jenar. Begitu pindah Mataram, ora ono sing wani ngaku turunan Pajang, sebab Pajang lagi mungsuhan kali Mataram. Lho niku sing menyebabkan kita kehilangan banyak niki. Dadi mula, lah niki sing isih ana tengerene mesti tok niki. Niki tengerene nek teng warandu kaya ngeten niki. Biyen biasane teng sekitar ngeten niki ana wong sing alim niku tengerene ku mengeten niki. Nek pasukane Diponegoro biasane tengere niku sawu. Nek rute perjalanan londo tengerane wit a wit asem. Buku cara iki wong biyen iki tengeri. Nek niku. Lah niki, lah niki bocah-bocah niki lak kek goleki niki. Wong desa niki niku ya desa aneh. Wong Pati kok ana Sunda luhur. Sunda niku Sunda mriko luhur niku dhuwur. Jadi wong Sunda yang tataran tinggi niku jenengane Sunda luhur jenengane Sunda. Wong makam kok sempal wadak niku apa? Sempal niku pisah, wadak niku ya pamitan pisah. Lho desa kok karaban, ono arape manggon ning kan niku arep apa? Mosok arep ati ngena. Lho artinya tanda-tanda di sekitar sini niku menunjukkan adanya tradisi keislaman yang kuat cuman mungkin zaman biyen rawani ngaku ndak dipateni karo londo. Wong-wong Pati niku sing melu londo niku jutaan zaman semono. Bahkan tokoh kristenisasi pertama teng Jawa niku wong Pati. Namine Abdullah. Abdullah niku wong Pati, saking wedine karo Londo, melu Londo. Akhirnya terus dikenal jenengane nopo? Jenengane Kiai Tunggul Wulung. Lah niku sing ngarang serat Gatholoco Dharma Gandul niku ya wong Pati niki. Sing akhirnya manggon teng daerah Kediri, sing akhirnya Kristen no Kiai Sadra saking Undi saking Purworejo, dan dari situlah cikal bakal gereja Kristen Jawi. Pati ini niku, mana jauh sembrono, wedi saking wedine karo Londo. Gawe cerita serat Gatholoco Dharma Gandul, gawe cerita Sabdo Palono Yoging Genggong niku wong Pati namine Abdullah. Oh, lho iku sing ngalim wedine ngono karo Londo, apa meneh sing gembris-gembrise melayu kepurit-kepurite wong Pati pian. Akhir saking wedine karo Londo melayu ning gunung-gunung belajar ilmu Jawa, akhire Pati dikenal dengan kota seribu dukun ya. Wah, akhire sekti-sekti wong kene soalnya saking wedine. Saniki kota seribu karaoke. Lha sing ngeten-ngeten iki lho ya Allah. Dadi mila niki alhamdulillah ana bocah-bocah niki sing berusaha goleki asalu sur goleki ngene iki ndi lho mosok. Nah wong Jawa dhewe niku biyen nggih, wong Jawa dhewe biyen niku nek ngarani para sesepuhe niku ladang hyang. Dang hyang. Nah para sesepuh niku wong Jawa ngarani dang hyang. Sisane sakniki jenenge eyang niku lho. Niku dang hyang. Nah para sesepuh jenenge Danghyang niku selalu jaluki pitutur kali anak putune. Pitutur sing apik niku kudu dipun pundi pun pundi. Mula simbahe diarani pepun pepunden, Danghyange panggonane diarani pun punden. Lah anak putu niku setahun pisan teko nyeneng-nyeneng no sesepuhe, nggo panganan enak, nggawa napa bareng-bareng sing wis neng titi teko namine Srada. Lah mula begitu anak putu teko upacara Srada ngejak mangan Mbah Buyute jenenge nyadran. Terus Islam niku teko ngulangi padha aja lali karo para sesepuh walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman dongakno dongakno dongakno. Lah begitu padha mati wong Islam karo wong Jawa niku duwe ilmu padha. Wong Jawa ngarani wong mati ora mati ning pindah alam saka jagat cilik nang jagat gedhe, sebab pindah alam mulo iso di online. Nah carane wong Jawa online merui kaki danyang nini danyang terus digakno panganan kek kembahne. Islam yo duwe pelajaran ora mati wong mati niku la taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahyaun walakin la yasun. Ora mati nang kowe ra weruh. Sebab wong Islam ngulangi mati ora mati mulo ya iso di online. Nek wong Jawa merui kaki danyang nini danyang, nek wong Islam ila ruhi ila hadro hadrati. Nek wong Jawa wong mati ya kudu digakno panganan paringke teng kuburan. Islam ya padha ngulangi gawakno panganan ning aja digeleh kuburane panganan dhewe. Sebab nopo tekane nek didadekke sodako mulo Srada nyadran akhirnya dadi sodako wan dikenal kanthi jeneng dekahan. Mulo ono istilah sedekah bumi dekahan sodakohan. Kiai ini angger teko gitu kok moco kalimah toyibah mulo jenengane kelimahan angger ono kiai teko burak barik Allahumma barik. Mulo teng Jawa ono sing ngarani barian no roh. Niku padha Islam teko diulang Allah anane sempenge pangeran musala anane langgar syaikhun ustadzun anane kiai tilmidun muridun anane santri dibungkuse niku bungkus niki isine saking Kanjeng Nabi padha karo ibu-ibu bungkuse kongwan isine rengginang lho. Lari kita ngeriki, mila masya Allah masuk alon, terus pun niki. Lemula niku, lah niki nek bersih bumi, sedekah bumi, sedakoan. Sampeyan ngeteri apa karo Mbah Buyute? Sampeyan ngeteri apa? Masa ngeteri suwiwi? Terono wedhus, terono sapi. Wong Islam begitu ketemu asal usule jenengane Jabal Rohmah karo Ka'bah ibadah haji, apa sing dilakukan? Nyembelih kewan sak donya sapi disembelih, unta disembelih. Lho sampean iki lho ngeteri sedako nang Mbah Buyute, mosok wedhus kunting iki gak pantes sih, Pak Lurah. Kirimi sing gedhe nek wong biyen sapi, mosok kalah karo wong biyen nek nyodakoi Mbah Buyute sapi. Saiki padang suwiwi cok iwik-iwik ngono. Begitu krungu sedekah bumi, mbahne teko. Alhamdulillah dikirimilah kok sing teko meng suwiwi iki. Ingik. Sing teko iki sapi, Kang. Sesuk meneh nek sedekah bumi ngene iki aja wedhus. Kecilian. Omah dinggo, sawah karek nganggo, tanah rame lumbubak karo wong tuwa sedakoi sing gedhe, sapi sing paling gedhe sak pasar pati. Aja kok wedhus embeler rumbele, Kang. Haji niku lho begitu ketemu asal usule juntrunge urip, Jabal Rohmah ketemu kabeh. Napa sembelih sapi sak donya jenenge Idul Kurban niku kelas donya. Nah nek kelas mriki ya aja kok pitik ta. Cilike iwik-iwik ngono. Sing gedhe sesuk iuran tuku sapi. Ngapa aja ngene ya iki jenenge sumaker ya iki. Suge maca kere iki ya iki. Riya cengene kok. Wah. Para habaib niku lho ngirimi mbah siji ngono iku Habib Abae Habib Lutfi ngono iku dikholi wae. Sedus pira sampean? Lah sampean ngirimi asal usul Mbah Buyute sak desa. Kok iso wedhus itu ini didom ayo sampean sak cekotan iki jang. Lah iki lho. Malah gawe malah kotak isine meng sukro. Aja sedakoi sing gedhe. Sapi sing gedhe, Pak Lurah. Pak Lurah wis ngerti nek arep tak umbah mau mulane ra gelem munggah ning kono ae. Loh, tapi wong jeneng iki gek kawitan ya ora apa-apa, ora tau ana sing ngandhan. Ngandhani nek wis tak kandhani ngene sesuk sing gedhe. Ya sapi, aja kok terus wedhus wae sik ribut. Wah, urusan makam kok wedhus. Lho sampean niku makam kok wedhus piye? Urusan nang wong mati niku, wong mati ku wis ra iso golek sangu dhewe ora iso, wong mati niku golek sangu dhewe. Nek isih ning donya golek dhewe nek iso sawahe didol dibeleh sampean weduse tukokno sapi berhubung sawahe sampean nenggo lemahe sampean nggo sisihno nggo ngirimi sapi anak mondok wae dikirimi duit lewat ATM sakmono akeh duwe mbah sing wis ra iso golek dhewe ning akhirat sampean kirimi suwiwi terus karepmu piye mbok dadi anak putu iku sing waras to Kang. Lengke khole para kiai khole mbahmu tamaken wedhus pira sapi pira khole Sunan Kudus kebo pira khole Sunan Kali Joko kebo sapi pira. Lah sampean duwe Mbah Buyut ngono nah ya aja kok terus suwiwi apa meneh kok wedhus pilek meneh. Nah iki jenenge anak putu geblek iki ya iki kok. Aja ngono. Ibadah haji niku napak tilas Mbah Buyut yang luar biasa. Makom Ibrahim, Khijir Ismail, terus ono Sofa Marwah diunggahi kabeh. Bar ngono apa yang dilakukan tumpahkan darah hewan jenenge Aidul Kurban niku sapi sak donya wedhus sak donya. Lah sampean alhamdulillah iso nglumpuk rukun kaya kene iki lho. Lah ya ngirimi Mbah Buyute mulo kula bengi moh. Aku nek ngekholi wong kok bengi, aku ora seneng aku. Soale nek bengi tok sing iso teko sing tuwa lah nek awane cilik-cilik melu kholo rawame. Putune wong duwan lho wis ana sing dodol panuan. Sing nang kuburan yo seneng, eh anak putuku iso tuku jajan. Tapi kok aku dikirimi suwiwi ya lho. Lho niku ana tumpeng gedhe ana ngono iku. Lah ya ngono ya gedhang ya sing mateng aja gedhang mentang. Sing mangan sapa? Nggih, lah niku mangke sing gedhe terus dipangan bareng-bareng sapi diempal, pangan bareng-bareng anak putu ganjarane dadi soda. Sedekah sing enak ya sapa ya sampean dhewe. Engko lek sampean wis mati lah gek ngrasakno. Engko nek sampean wis tekan kuburan lah gek ngrasakno. Anak putu ra tau tilik kuburan. Anak putu ra tau kirim pangan agek krasa mate anak putu ngerti mbiyen tak dol kabeh tau kono sapi tak beleh dadi sedekah. Mula sesuk aja ngene nek wis ruwasa lusul kok ngene ya. Lho, iso aja ngene, eling no. Kandhan niku lho nek sesuk isih ngene meneh tenono, tak walik tendone sesuk. Tak celukno angin iki ora diwalik ngono. Ayo. Aja ngene, Kang. Kang nyodakoi mbab. Awak iki wong NU. Aja dadi Wahabi. NU iku ngulangi nyodakoi wong mati. Sak kuwate, sak akehe, sak isone, bila perlu utang no. Soale wong ning akhirat wis ra iso utang, sampeyan isih iso utang. Utang sapa ning akhirat? Nah ning donya sampeyan utang kan sik iso nyaur. Ngabot-ngaboti jare sapa memberatkan orang yang hidup. Lho sing urip iku sik iso diaboti, ning sing mati wis gak iso diabot. Apa kudu digolek no padha karo bayi kudu didulang. Sampean pengin bayine sehat ya susune sing apik. Lah iki ngirimi mbahne peyek ngene apa iki? Ya kere aja disudu-sudono to, Kang. Dudono nggo klambi sing apik, templeki panganan-panganan sing enak ning kene ya. Gantungi pelem, gantungi duren, gantungi sirinso, sedekah kabeh mangkene iku. Berapa perlu aja panganan tok rinso dijejer, sanyo gele kene, sedako kulkas ngono masyaallah. Lha iku carane wong Islam Nahdlatul Ulama. Lah nek Wahabi weruh kuburan ya kipat-kipat. Apa ora. Nggih. Ngoten lho niku pelajaran besar. Nggih, aja lali ngono kuwi, Kang. Mula mbambake dhewe mbiyen nek dekahan niku mbeleh sapi saking kepengine nyenengno Mbah Buyute tanggapno wayang niku ben mbiyen Mbah Buyute lak uripe senengane wayang ditanggapno wayang niku bot-bote nyenengno Mbah Buyute. Lah engko terus nek wayang teko kabeh dijak mangan panganane niku lho dadi sedekah. Wayang munggah wong seneng delok wayang senenge wong dadi sedekah. Tapi nek sampean tanggap nondang dut udane penyanyi dadi dosa lho. Lha niki mulo selawatan, yasinan, tahlilan, engko caci rotiban, sing cilik istighosan, cilik-cilik mlayu tuku jajan ngoten niku. Lah sing ono sangoni 10.000, cilik-cilik seneng dadi sedakohe sing sedo karena kita kumpul di sini nopo nyedekahi Mbah Buyute sing pun sedo ngekholi lho engko ta ya wis paham ora kaya ngene iki. Lha ya sesuk ya kirimi sapi Mbah Buyute ora kok dikirimi suwiwi. Wong NU dene nek ana sing alok-alok ya wis wong iku sing alok sampean wong NU tekakno sapi bila perlu sapi 5 apa sapi 10 dibeleh ning kene lah pangan bareng-bareng niku ning kono dipelen nang kono getihe niku dadi ganjarane sing sedo ulune dadi sedako ganjarane sing sedo ngeta balunge dadi ganjarane sing sedo sampean ora begitu balung sapi dipangan semut sak mono akeh sampean iso ngitung ganjarane sing dikirim semut mangan ba balung ra roh sampean sampean ra weruh ku batange niku balunge niku dipangan kirik sampean roh ganjarane sedako balung sing dipangan kirik ra weruh sampean ra weruh ya sampean niku terus balunge dikletakno ngriku dipatok semut semut piro niku sampean iso ngitung ganjarane sedako sing dipangan semut tumus tekan sing se sing sepurono Allah masya Allah nek ganjarane menungso sing mangan nek cangkemi sik rusuh nek cangkemi semut masya Allah ganjarane cospleng lho men karo ngono ora usah melok ngitung iku diitung kali molo kat kirim dhewe-dhewe lha aja kok terus suwi-wi ngene wiki-wiki syukro meneh lha niku irisan iwak tipis ini pliki-pliki ngono tempe piki ya Allah anak putuku kere temen yo yo ya Allah sakno anak putuku ya Allah mang paringi suge ya Allah mosok ngirimi mbahne wae kok tempe iplik-iplik ngene de nggih lha niku lho dadi wong iki diulangi aja lali ngono dadi nek ana beda-beda pemahaman ngene iki iku aja dadekke awak dhewe lali karo para sesepuh kono urusan makam tak duduk nongko neng kono ayo kita ketemu di samping makam sana alungguno neng kono sing jawara neng kono neng forum neng kono aja neng kene ngelungguno neng kono tak lungguno kabeh ya nangku ditakono iki pakame sapa ngono ditakoni ha ya ngono ha aja ribut nek ngene iki ada TNO iki lho wong NO iku ngulangi nopo. Lah engko nek wis ngene iki anggere wong duwe petilasan, duwe makom kabeh seneng, wong kene seneng duan, wong karaban seneng karaban karena punya tilasnya masing-masing, ndak akan ada yang sanggup menjungkel kecintaan pada bangsa dan negara. Ora ono sing iso. Nggih, lha mulo Wahabi niku onyong-onyong duwe negara ora duwe karpe khilafah kenapa? Karena mereka tidak pernah punya bagaimana cara membangun rasa cinta pada bangsa dan negaranya ya wis salat asar durung sampean lho dereng iki jam piro ngawur ae oh nggih pun 4:30 maghribe jam pinten jam 5:30 wis sak jam atau mboten daleme berarti sampean wong kene kabeh. Buyute wong kene kabeh. Sapine ndi? Mentolo sampean karo mbahne. Pak Lurah ya aja njuk sedih ngono to Pak Lurah. Lagi mikir sapi tahun ngarep iki Pak Lurah. Piye? Julali yo Kang ngene. Lah sampean arep nyetak koyo apa? Ya wis nek ora gelem sapi ya wis wedhus. Ra gelem wedhus ya pitik, ra gelem pitik walang-walang sedakono. Insyaallah anak putu ayu-ayu dandan-dandan bagus-bagus ganteng-ganteng sepedae apik-apik ngirimi Mbak Buyute suwi-wi. Nggih ta wis ra dikirimi ibadah, ra dikirimi apa-apa. Dikirimi suwi-wi karo sukro. Ngerti sukro ta sampean? Nggih kacang klethuk niku lho sing ana jene niku. Kacang atom. Ya Allah. Wong duan. Nggih alhamdulillah sampean iso nglumpukno kowe diklumpukno karo sing sedo iki lho sampean. Iso anak putu rukun kaya ngeten iki. Lho, nglumpukno iki wong mati iso nglumpukno wong semene iki lho. Ngrukunno sing iya karo sing ora, sing seneng karo iso nglumpuk. Lha iku, memang aja kuwo aja kaget. Ya apa ana wong ning kene kok jenengane Sunda Luhur iku lho ketemu nang pirang perkara. Desa kok Sunda Luhur panggonane ning Pati. Sunda niku ya kuna wilayah Sunda, Luhur niku wilayah Inggil. Dadi termasuk wong ape ning kene ana Sempal kok wadak niku lho. Sempal niku pisah, wadak niku ya pamitan pi. Pisah niku bahasa Arab karo basa Jawa dadi siji. Kok nyempal, Mas? Nggih, wadak, wadak. Ya ngono to pancen wong Arab ya wadak. Wong desa kok karaban. Wong Arab iki lho, karaban, kecak keparanan wong wong Arab. Ndo. Lho ngono iku kadang-kadang dhewe iki ra anu. Wahabi waktu ajeng menghancurkan Jiddah karena ana makame Siti Hawa niku rawani gara-gara sadar iki nek makame Siti Hawa mbo yo mbo ora, tapi nek jenenge kok Jiddah iki berarti pancen bener wong iki Jiddah maknane Mbah Put, Mbah Putri, Eyang Putri. Lah Siti Hawa niku Mbah Putri, mula panggonane diarani Jiddah. Wahabi rawani menghancurkan makam Cita soale ilmune gathuk wong jenenge wae Cita berarti makam Mbah Put, Mbah Putri. Ngawani dul. Lho ngene iki lho ya. Lah sing kaya ngeten-ngeten iki ayo dipikir bareng-bareng kenapa? Ngono. Nang ngono, pengenane ya kula wis matur teng Bib Lutfi. Pah niku pun jenengan sing dugi lho ya teko kula mawon sing teko. Ajane dina niki wong ngoten-ngeten iki sakniki bagiane kula. Nang kene ruwet urusan kuburan. Lah niku wau kula niki mboten freelance, kula niki Surya. Ati aman sampean dimong karo Kiai Surya niki. Niki dudu Kiai gua hantu. Nggih. Pun yen saiki pun sing ayem le, sampeyan wis duwe tilas kaya ngeten iki, terusno sesuk tahun ngarep, nggih. Terus dilestarikan. Nggih, bila perlu celukno bakul-bakul jajan sak pati. Ning kholi aja bengi engko anake ra melu seneng-seneng. Sedekah bumi sedekene ngeten iki awan, dadi sing cilik-cilik iso tuku jajan. Mula sampean siap-siap duit sing rada akeh nek wayahe arep ngene iki. Sampean aman ngaji sing cilik melayu tuku jajan. Lah berhubung sampean ra kei duit ya ribut ning kene mawon. Ngrusoki wong. Kei duit ngono 10.000-an yo, bila perlu Pak Lurah sing ngenehi. Alurah, ya ya ya, Pak Lurah. Lho Pak Lurah sedekah. Ini lho. Ya inilah kehidupan kita hari ini. Maka nemokke tilas, nemokke tilas, nemokke tilas. Alhamdulillah wadhe ditilasi wong alim-alim, ditilasi para ulama, para habaib. Jo sampean ketularan keapian, nggih. Nggih, semoga-moga sedaya anak putune nduan. Anak putu Sunda Luhur pinaringan barokah saking Allah, angsal nikmat saking Allah, minjang angsal syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amai yuafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthani. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak wa dzakirna wa nazzina ya dzal jalali wal ikram. Ridhoka ya Allah, syafaat Rasulika al-Mudarrika ya Allah. Ij'al auladana dzurriyyatana talamidana lil 'ilmi 'alil khair 'alil ibadah 'alil Qur'an muslimin qiyaman bil iman bihaqqi. Rabbana inni as'aluka min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zarin 'inda baitikal muharram. Rabbana li yuqimu sholata waj'al 'ibadata minan nasi tawilahim warzuqhum minatamarati lalam yashkurun. Ridhaka ya Allah, syabda Rasulullah, ridhaka ya Allah, ibirlana dunubana abayna ummahatina, misyaykhi misyaykhina, jadati wa jadatina, bala jamil masyaykhna khususun, ba'abdullah kalimbahasya, aminah. Allahumma afir lahum arhamhum afi mafanhum lahum ala tahrim najrohum ala taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum Allahumma jilin qabram ratam miradil jinan Allahumma adil rahmatan ufratal jami'alil kubur la ilaha illallah muhammadur rasulullah bihaqqin adil mutmainna irji'u ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi'ibati wadkhuli jannati rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد Thoriqoh-thoriqoh besar tumbuh dari kalangan Yahudi. Onten Thoriqoh naminipun Kabbalah, kitabipun saripatine Taurat naminipun Talmud. Mursyid-mursyidipun tersebar di seluruh dunia. Enten mursyidipun namine Ben Gurion, Iser Bi'er, Iser Harel, bangun negara Israel. Ono mursyidipun naminipun Inguswan, terakhir di Amerika, bubarno Amerika saking wedine karo Inguswan gara-gara parlemen Amerika digawe